26 Juni 2019 Masehi. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan kajian rutin kita di dalam membaca karya Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih. Yang mana alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita telah membacakan hadis Itban Ibnu Malikin radhiyallahu taala anhu wa arda, ketika beliau berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terlebih pada saat beliau mengutus seseorang ketika beliau radhiyallahu taala anhu ardhah dalam keadaan sakit, yang insyaallah taala pada pertemuan malam hari ini kita akan membahas sakit apa yang menimpa beliau, dan meminta agar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bisa salat di rumah Itban Ibni Malikin radhiyallahu taala anhu ardhah. Sehingga singkat cerita terjadilah pertemuan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Itban, dan dipersilahkanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat di tempat yang telah disediakan. Kemudian para sahabat Nabi yang mendampingi beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bercerita di ruangan yang lain, berbincang di ruangan yang lain dari rumah Itban, sampai kepada perbincangan mereka mengenai seseorang yang mereka tuduh, yang mereka kira sebagai pembesar dari kaum munafikin, yang bernama Malik ibni Dukhshum radhiyallahu taala anhu arba. Kita lanjutkan pembahasan kita dari hadis yang dinukilkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, yang mana Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah masih menukilkan hadis ini sebagai hadis terakhir, hadis penutup dalam babun la yakfi mujarradut talaffuz bisyahadatain, bahwasanya hanya sekedar bertalaffuz, hanya sekedar mengucapkan dua kalimat syahadat, ini adalah sesuatu yang belum cukup di dalam syariat al-Islam. Tapi yang dituntut adalah keyakinan, ketundukan, ketulusan, keikhlasan, dan syarat-syarat yang lainnya di dalam ucapan kalimat la ilaha illallah tersebut. Kita syarah, kita jelaskan apa yang disebutkan oleh para imamatus salaf. Hadis ini berasal dari seorang tabi'in yang mulia, Mahmud ibnu Rabi' alaihi rahmatullah, yang mana pada majlis yang terakhir kita sempat menyampaikan bahwa Mahmud ibnu Rabi' sempat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Memang benar adanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah dari jalur periwayatan Al-Imam Az-Zuhri. Dijelaskan oleh Imam Al-Baghawi bahwasanya Mahmud ibnu Rabi' sakana al-Madinata, beliau seorang yang bermukim di kota Al-Madinah, wa rawa annahu aqala min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam majjatan majjaha min dalwin fi darihim. Ada sebuah kisah yang menunjukkan bahwa Mahmud ibn Rabi' alaihi rahmatullah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi kenapa beliau tidak masuk ke deretan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum wa ardahum, dengan sebab yang akan kita sebutkan. Diriwayatkan bahwasanya annahu aqala min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam majjatan. Pada majlis yang lalu kita sebutkan dan kita terjemahkan bahwasanya beliau memegang warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa pedang. Ini merupakan terjemahan yang keliru, terjemahan yang salah, karena qisaru ilmi, sedikitnya ilmu, dangkalnya ilmu yang ada pada diri saya, dan ana bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan ini. Yang benar adalah annahu aqala min Rasulillah. Ada satu kisah yang menunjukkan rahmahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mahmud ibn Rabi', yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam aqala, beliau sempat menyemburkan, menyembur yang berada di mulut beliau alaihi salatu wassalam, majjatan, majjaha min dalwin, yang mana air tersebut diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sebuah ember, dari sebuah bejana, kemudian dikumpulkan di mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam rangka bercanda, mazah, Nabi alaihi salatu wasallam senang bercanda terlebih kepada para aulad, anak-anak kecil yang bersama beliau di sekitar beliau, termasuk anak-anak kecil tersebut adalah Muhammad atau Mahmud ibn Rabi alaihi rahmatullah. Yang ketiga itu disebutkan dalam riwayat ini, wa ana ibnu khamsi sinin. Ketika itu aku masih berusia 5 tahun. Dan ini sebabnya kenapa beliau tidak digolongkan sebagai seorang sahabi. Karena beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam beriman kepada Nabi, akan tetapi belum sampai ke usia baligh. Jadi belum bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana jamrah, mana tamrah, belum sampai ke usia tamyiz, apalagi ke usia baligh. Masih kecil sekali, masih berusia 5 tahun. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam bercanda, senang bercanda kepada anak kecil, juga terkhusus kepada Mahmud ibn Rabi' yang diriwayatkan sendiri oleh orang-orang di sekitar beliau. Begitu pula Mahmud ibn Rabi', aku pernah disimbur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan air yang berasal dari dalam mulut beliau, yang mana air tersebut beliau ambil dari sebuah bejana alaihi salatu wassalam. Maka ini menunjukkan kepada kita bagaimana rahmahnya Nabi kepada anak-anak kecil di sekitar beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar alaihi rahmatullah bahwasanya mayoritas riwayat yang datang dari Mahmud Ibnu Rabi' aktsaru riwayatihi anis sahabah. Mayoritas, kebanyakan riwayat yang dinukilkan, yang diriwayatkan oleh Mahmud Ibnu Rabi', kebanyakannya berasal dari para sahabat. Jadi beliau belum pernah menukilkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam karena masih kecil sekali. Masih belum bisa membedakan mana ilmu, mana hadis, mana perbincangan biasa dan yang seterusnya, sehingga mayoritas riwayat yang datang ke tengah-tengah kita dari jalan Mahmud Ibnu Rabi', kebanyakannya dari para sahabat. Seperti hadis ini, Mahmud Ibnu Rabi' menukilkan riwayat ini dari Itsban Ibni Malik radhiyallahu taala anhu arda. Dan disebutkan oleh Al-Hafidz bahwasanya beliau, yakni Mahmud Ibnu Rabi' alaihi rahmatullah, memiliki seorang ibunda yang sangat menyayangi Mahmud Ibnu Rabi', yang bernama Jamilah bintu Sa'sa'ah. Jamilah bintu Sa'sa'ah adalah ibunda dari Mahmud Ibnu Rabi'. Al-Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi mengatakan, dari ayahku, an abi, ayahku mengatakan, lahu ru'yatun, Mahmud Ibnu Rabi' pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaisat lahu suhbah. Akan tetapi Mahmud Ibnu Rabi' tidak teranggap sebagai sahabat Nabi. Kenapa? Karena tadi beliau bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau masih belum baligh, masih kecil, dan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wafat setahun setelahnya. Jadi wafat pada saat usia Mahmud Ibnu Rabi' masih 5.5 tahun menuju ke usia yang ke-6. Maka masih sangat kecil sekali. Wa qala al-Ijli, al-Imamul Ijli menyebutkan tentang hukum rawi dari Mahmud Ibnu Rabi', thiqatun min kibari tabi'in. Beliau adalah seorang thiqah, beliau seorang yang terpercaya dan masuk ke dalam golongan kibar at-tabi'in. Ikhwati fillah yarakumullah. Kemudian beliau mengatakan dari riwayat al-Imam Muslim ini, an Itsban Ibni Malik, dari Itsban Ibni Malik. Jadi Mahmud Ibnu Rabi', seorang tabi'in, kibar tabi'in rahimahullahu taala, mengatakan, aku meriwayatkan hadis ini dari Itsban. Qal qadimtu al-Madinata. Ini kata Mahmud alaihi rahmatullah. Mahmud mengatakan, qadimtu al-Madinata, aku beranjak, aku menuju kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Madinah. Maksudnya raji'an min ghazwatir Rum. Yang dimaksudkan di sini oleh Mahmud Ibnu Rabi', beliau baru saja pulang dari Ghazwat Rum, dari peperangan Rum. Yang mana ketika itu Mahmud Ibnu Rabi' mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan peperangan tersebut walaupun tidak ikut dalam barisan kaum muslimin, dan karena beliau masih sangat belia di usia-usia yang beranjak dewasa, maka singkat cerita beliau pulang setelah Ar-Rum bisa mendapatkan kemenangan. Beliau pulang ke kota Al-Madinah dan beliau di saat itu bertemu dengan Itban Ibn Malik radhiyallahu taala anhu arda. Kemudian beliau mengatakan falakitu Itban, maka ketika aku berada di kota Al-Madinah aku bertemu dengan Itban. Faqultu, maka aku katakan haditsun balagani anka, ada sebuah hadis wahai Itban yang aku mendengarkan darimu. Aku ingin bertabayyun, aku ingin mengcross check apakah benar ucapan ini adalah ucapan dari engkau wahai Itban. Apa hadis tersebut? Kata Itban, asabani fi basari ba'du syai'. Asabani fi basari ba'du syai'. Dalam riwayat yang lain disebutkan secara sorohah, disebutkan secara terang-terangan bahwasanya Itban mengatakan asabani fi basari aman. Aku ditimpa atau pada diriku terdapat sebuah penyakit, yaitu penyakit kebutaan. Aman, dengan terang-terangan, dengan soroha, lafad yang sore disebut oleh Itban Ibn Malik. Aku mengalami kebutaan pada kedua mataku. Fayahtamilu, maka disebutkan di sini oleh Asy-Syaikh Muhammad Ali Adam Al-Atyubi hafizahullah wa ra'ah, fayahtamilu annahu arada bi ba'di syai'i al-ama wa huwa dhahabul basar jami'ahu atau jami'uhu, ketika pandangan penglihatan yang ada di sisi Itban Ibn Malik ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sekian kebutaan, dan disebutkan mungkin kebutaan tersebut bertahap, jadi tidak langsung buta langsung tidak melihat sama sekali, tapi bertahap, mungkin awalnya kabur, kemudian agak jauh tidak bisa melihat, akhirnya tidak bisa melihat sama sekali. Ini yang disebutkan oleh beliau hafizahullahu wa ra'ah. Wa dhahaba mu'dhamuhu, dan mungkin juga yang dimaksudkan adalah penglihatan beliau sebagian besarnya tidak bisa beliau manfaatkan, masih bisa melihat tapi mungkin dalam jarak dekat. Wa samahu aman fir riwayatil ukhra, dan terang-terangan bahwasanya Itban menyebutkan aku mengalami kebutaan, berarti tidak ada yang bisa ditakwil, tidak ada yang bisa diarahkan, artikan ke kanan ataukah ke kiri. Kemudian kata Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, wa musyarakatuhu iyyahu fi fawati ba'di ma kana hasilan fi halis salamah. Yang sebelumnya Itban Ibn Malik adalah seorang yang memiliki penglihatan yang tajam, artinya kedua mata beliau, kedua penglihatan beliau seperti biasa, akan tetapi beliau katakan asabani, artinya baru saja Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan, memberikan musibah kepada beliau dengan sebahagian dari kebutaan tersebut, yang mana sebelumnya beliau memiliki pandangan yang sangat baik, kata Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Kemudian kata Itban di dalam hadis tersebut, faba'atu, maka aku pun mengutus ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seorang utusan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, anni uhibbu an ta'tiyani, bahwasanya aku sangat menginginkan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangiku di rumah, menjenguk aku di rumah, karena posisi beliau sedang tertimpa penyakit. Disebutkan di dalam riwayat Abi Nuaim Al-Asbahani bahwasanya riwayat lain menjelaskan apa yang disampaikan oleh sang utusan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa ucapan Itban kepada utusan tersebut? Sampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, innahu qad asabani fi basari ba'du syai' fa ana uhibbu an ta'tiyani fatusalli fi manzili. Jadi terang-terangan Itban mengatakan kepada sang utusan, wahai utusanku, sampaikanlah kepada Nabi, innahu qad asabani, sesungguhnya aku mengalami penyakit kebutaan pada sebahagian penglihatanku. Fa ana uhibbu an ta'tiyani, maka aku sangat ingin engkau datang ke rumahku, engkau menjenguk aku wahai Rasulullah, fatusalli fi manzili, kemudian engkau salat di salah satu bahagian dari rumahku. Fatusalli fi manzili fa attakhidahu musalla, maka ketika utusan tersebut sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seperti yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadikan kesempatan khusus untuk berkunjung, untuk menjenguk, untuk mengiyadah, menjenguk seorang Itban Ibn Malik yang sedang mengalami penyakit kebutaan tersebut. Maka sampailah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, singkat cerita, kepada atau ke rumah Itban Ibn Malik radhiyallahu taala anhu wa adha, Maka kata Idban, fa'attakhidahu musallan, maka aku pun segera menyiapkan tempat salat bagi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan lafaz ini menunjukkan kepada kita ucapan sebahagian para ulama, di antaranya Al-Imam An-Nawawi yang telah kita sebutkan, bahwasanya kebutaan yang menimpa Itban Ibn Malik tidaklah sampai melumpuhkan total penglihatan beliau. Kenapa? Fa'attakhidahu musallan. Ucapan ini menunjukkan bahwa Itban masih mampu untuk menyiapkan tempat sholat bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau lumpuh total penglihatan beliau, sama sekali tidak bisa melihat, maka bagaimana cara Itban untuk menyiapkan tempat sholat bagi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang kebutaan tersebut adalah penyakit yang bertahap, yang awalnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Itban, yang di awal-awal penyakit tersebut turun tidak memudaratkan atau tidak menghilangkan penglihatan Itban secara menyeluruh. Qala, kemudian Itban mengatakan, fa'atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa man syaa Allahu min ashhabihi. Di dalam riwayat yang lain, riwayat Ibnu Syihab, bahwasanya Itban mengatakan faghada. Faghada maknanya artinya sama, faja'a, fa'ata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, wa Abu Bakar As-Siddiq hina irtafa'an nahar. Beliau berdua dengan Abu Bakar As-Siddiq ketika matahari mulai meninggi. Jadi di pertengahan siang datangnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan bahwasanya Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam datang dengan didampingi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, sahabat yang paling dicintai oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dari kalangan ar-rijal, dari kalangan laki-laki. Tapi di dalam riwayat Al-Imam Muslim yang ada di hadapan kita, fa'atan nabiyyu wa man syaa Allahu min ashhabihi, dengan lafaz jamak. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan beberapa orang dari kalangan sahabat. Maka bagaimana cara menggabungkan antara dua riwayat ini? Riwayat Al-Imam Ibnu Syihab alaihi rahmatullah menyebutkan Nabi hanya datang sendirian, didampingi satu orang sahabah. Tapi kenapa dalam riwayat Al-Imam Muslim ternyata disebutkan ada beberapa orang sahabah? Maka riwayat yang lain pula menjelaskan kepada kita dari riwayat Al-Imam Al-Auza'i alaihi rahmatullah, disebutkan bahwasanya Itban mengatakan wa ma'ahu, yakni ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahku dan bersama beliau Abu Bakrin wa Umar. Ada Abu Bakar dan ada pula Umar. Maka diambil sebuah kesimpulan oleh para ulama al-hadis, al-ulama al-muhaddithin, bahwasanya yang disampaikan oleh Itban ini bertingkat-tingkat tergantung apa yang beliau saksikan. Karena beliau seperti tadi yang kita bahas mengalami penyakit sebahagian dari kebutaan melemahkan penglihatan beliau. Jadi mungkin terkadang beliau hanya melihat Abu Bakar As-Siddiq, ternyata di samping Abu Bakar As-Siddiq ada Umar Ibn Al-Khattab, ternyata di samping Umar ada Uthman, dan yang seterusnya. Maka riwayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi bersama Abu Bakar saja ketika itu, disebutkan bahwasanya Itban hanya melihat Abu Bakar As-Siddiq, ternyata ada Umar Ibn Al-Khattab, ternyata ada sahabat-sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Jadi tidak ada pertentangan antara dua riwayat yang ada, disebabkan itu semua berbeda, disebabkan karena penglihatan Itban radhiyallahu taala anhu ardhah yang mulai melemah. Kemudian ikhwati fillah yara'akumullah, di dalam riwayat Al-Imam At-Tabarani disebutkan dengan lafaz yang lebih sharih bahwasanya jaa Rasul sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min ashhabihi. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam datang dengan rombongan kecil dari sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhu ardhah. Maka disebutkan di sini oleh Asy-Syaikh Muhammad Ali Adam Al-Athyubi hafizahullah wa ra'ah, fa yahtamilu al-jam'u bi anna Abu Bakrin radhiyallahu anhu sahibahu wahdahu fi ibtida'it tawajjuh. Apa yang disebutkan oleh Itban bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq hanya seorang diri ketika mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki rumah Itban, itu adalah ketika pertama kali. Jadi yang datang ke rumah Itban Ibn Malik radhiyallahu taala anhu arda, ini ada beberapa rombongan atau beberapa gelombang. Gelombang yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar. Gelombang yang kedua Umar Ibn Khattab bersama sahabat yang lainnya. Kemudian kata beliau, thumma inda ad-dukhul aw qablahu ijtama'a Umar wa ghayruhu min as-sahabah fa dakhala ma'ahu. Maka gelombang yang kedua, rombongan yang kedua, ketika Nabi SAW sudah mulai sholat di tempat yang disiapkan oleh Itban, datanglah beberapa orang sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Maka ini pula intaha kalamuhu rahimahullah, selesai penukilan dari ucapan al-imam atau asy-syekh Muhammad Ali Adam al-Atyubi hafizahullah wa ra'ah. Maka ikhwati fillahi ra'akumullah, menunjukkan kepada kita cara menjama', cara menggabungkan dua riwayat yang seakan-akan berbeda ini. Ada yang mengatakan hanya Abu Bakar, ada yang mengatakan berdua saja Abu Bakar dan Umar. Cara pertama, karena riwayat tersebut datang dari Itban, yang ketika itu matanya sedang melemah penglihatannya. Yang kedua, caranya adalah karena Rasulullah SAW datang ke hadapan Itban ibni Malik hanya berdua memang, akan tetapi setelahnya rombongan-rombongan berikutnya Nabi SAW juga diikuti oleh beberapa orang sahabah beliau. Dan ini bukan satu hal yang mengherankan, karena para sahabah adalah orang-orang yang sangat bersemangat untuk bisa mengikuti dimanapun Nabi SAW berkunjung. Bukan mereka ingin nebeng dengan Rasul SAW, ikut menyantap santapan atau makanan yang disiapkan oleh Itban dan yang selainnya. Bukan itu. Yang mereka cari adalah ilmu di sisi Rasul SAW. Karena mereka mengetahui dimanapun Nabi SAW berada, pasti akan ada faedah-faedah baru. Majelis demi majelis diadakan oleh Rasul SAW. Maka sebahagian besar atau bahkan seluruh para sahabat tidak ingin ketinggalan apa yang ada dari Rasul SAW, dari faedah-faedah ilmiah atau syariat-syariat yang akan beliau ajarkan. Maka walhasil, apa yang ada di sisi Itban ibni Malik adalah menyambut kedatangan beberapa orang sahabah, dan bukan hanya Abu Bakar As-Siddiq seperti yang ada di dalam riwayat yang telah kita bacakan. Penyebutan Abu Bakar hanya karena itu yang dilihat oleh Itban ibni Malik radhiyallahu ta'ala anhu arda. Fadakhala, maka Nabi SAW masuk ke rumah Itban, wa huwa yusalli fi manzili. Kemudian Nabi SAW langsung menuju tempat sholat yang telah disiapkan oleh Itban ibni Malik radhiyallahu ta'ala anhu arda. Di dalam riwayat Ibnu Syihab, di dalam As-Salah, disebutkan dengan lafaz falam yajlis hatta dakhalal baita. Nabi SAW mendatangi rumahku, mendatangi rumah Itban ibni Malik, dan beliau tidak duduk di tempat yang sudah disiapkan. Karena biasanya Rasul SAW dipersilahkan duduk dulu di ruangan. Kalau kita sebut misalkan di ruang tamu, duduk dulu sementara disiapkan tempat sholatnya, baru beliau beranjak. Tapi dalam riwayat Ibnu Syihab ini, lam yajlis, beliau SAW tidak ingin duduk. Jadi Abu Bakar dipersilahkan untuk duduk bersama Itban, Umar ibn al-Khattab, dan sahabat-sahabat yang lainnya duduk bersama para sahabat yang lain. Tapi Nabi SAW lam yajlis, beliau tidak mau untuk duduk terlebih dahulu. Thumma qal, aina tuhibbu an usalli min baitika? Menyampaikan kepada Itban, mana bahagian rumahmu wahai Itban yang ingin aku solati di atasnya, mana, tunjukkan. Jadi Nabi SAW tidak berbincang terlebih dahulu. Ini faedah besar yang kita bisa dapatkan dari akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur yang ada di sisi Nabi SAW. Kita mengetahui bersama bahwasanya Itban mengundang Nabi SAW, tujuan utamanya adalah agar Nabi SAW bisa sholat di rumah beliau. Maka Nabi SAW ketika menjawab undangan Itban ibni Malik, beliau tidak santai-santai terlebih dahulu. Duduk dulu, santai dulu, minum gahwa atau minum syahi, teh, dan yang misalnya sajian-sajian dari Itban. Tidak. Beliau langsung meminta kepada Itban, mana bahagian rumahmu yang aku sholat di atasnya, yang kamu ingin aku sholat di atasnya. Mana? Kamar? Atau ruang tengah, atau ruang keluarga, atau mana, tunjukkan kepadaku. Artinya apa? Rasul SAW tidak atau bukan seorang pribadi yang suka membuang-buang waktu, memanfaatkan waktu yang ada. Ketika beliau datang untuk sholat, Itban mencari keberkahan tabarruk dengan jasadnya Rasul SAW, itu langsung ditunjukkan oleh Nabi SAW dan langsung ditanyakan kepada Itban, mana bahagian rumahmu yang ingin aku sholat di atasnya. Qal fa asyartu lahu ila nahiyatin minal bait, maka aku isyaratkan kepada Nabi SAW kepada salah satu bagian dari rumahku, faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakabbar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membuang-buang waktu, tidak banyak berbincang dengan para sahabatnya terlebih dahulu, tidak banyak berbincang dengan sahibul bait, ahlul bait yang punya rumah terlebih dahulu, tapi beliau menunaikan hajat yang diinginkan oleh Itban Ibni Malik radhiyallahu taala anhu arda. Adab yang bisa kita ambil adalah ketika kita bertamu kepada orang-orang yang di sekitar kita, maka kalau hajat kita sudah selesai, ya sudah, jangan terlalu banyak berbasa-basi, karena sahibul bait adalah orang yang haya, orang yang malu untuk mengusir tamunya, untuk mengusir orang yang datang ke rumahnya. Ini yang harus kita pahami. Jangan dianggap kita berlama-lama di situ, mereka suka. Mereka punya kehidupan sendiri, mereka punya aktivitas sendiri, kegiatan sendiri. Maka apabila datang hajatnya tuntas, hajatnya selesai, maka meminta izinlah untuk keluar, agar apa yang ada di dalam rumah tersebut bisa tertunaikan hajat-hajatnya. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sholat dan nanti akan ada kisahnya, beliau menegur beberapa orang sahabat, menyampaikan beberapa hadisnya, kemudian setelah itu selesai, keluar dari rumah Itban Ibni Malik radhiyallahu taala anhu arda. Di dalam riwayat yang lain, riwayat al-Imam Abu Nuaim al-Asbahani, disebutkan bahwasanya faakbala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli wa ashabuhu yatahaddatsun. Dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat, yang dilakukan oleh beliau adalah salat sunnah, dalam keadaan lain pula para sahabat beliau sedang asyik berbincang di ruangan yang lain. Ini yang akan dibahas oleh para syurrah al-hadits, wa ashabuhu yatahaddatsuna bainahum, dan para sahabat Nabi sedang berbincang di antara mereka. Riwayat yang lain dari Abu Nuaim al-Asbahani mengatakan, ashabuhu yatahaddatsun wa yadhkuruna al-munafiqin wa ma yalqaunahu minhum hatta irtafa'at aswatuhum wa ishtaddat fadhakaru Malik ibn Dukhshum. Dalam riwayat Abu Nuaim dijelaskan dengan perincian yang ada, apa saja yang dibahas oleh para sahabat Nabi ketika Nabi sedang sholat. Dan rumah Itban, rumah yang sederhana, rumah yang mutawadhi'ah, sehingga Nabi berada di ruangan lain tetap bisa mendengarkan apa yang diperbincangkan oleh sahabat beliau. Ashabu yatahaddatsun, para sahabat Nabi sedang berbincang. Wa yadhkuruna al-munafiqin, ini perbincangan mereka yang pertama. Mereka membahas tentang keadaan orang-orang munafik. Orang munafik itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menyimak apa yang ada pada diskusi mereka, perbincangan mereka itu, sampai Hudzaifah ibn al-Yaman, sahibus sir Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita ketahui, dan ketika itu hadir di rumah Itban, ditanya, diminta, siapa-siapa saja munafikin yang pernah disebutkan kepadamu. Hudzaifah ibn al-Yaman, sahib sir Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tapi karena amanah yang dipegang oleh Hudzaifah, maka tidak keluar dari lisan Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu arda. Wa yadhkurunal munafiqin, disebutkan karena sebahagian munafiqin bisa dilihat oleh kasat mata para sahabat. Mungkin mereka ketika salatul fajr tidak pernah nampak, ketika salatul isya tidak pernah nampak, maka sebahagian para sahabat berbincang tentang permasalahan munafiqin. Mereka ini orang-orang yang bisa dibilang berwajah dua, la ilaha ula wa la ilaha ula. Di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bermanis muka, di hadapan munafikin juga bermanis muka. Berbeda dengan para sahabat Nabi, di hadapan sahabat-sahabat Nabi, di hadapan Nabi bermanis muka, di hadapan musyrikin kufar mereka tidak mau berbasa-basi, tidak mau tersenyum, tidak mau mengambil hati dari musyrikin kufar dan munafikin tersebut. Wa ma yalqaunahu minhum, dan gangguan yang timbul akibat ulah mereka kaum munafikin. Ini obrolan yang kedua. Jadi obrolan yang pertama tentang keadaan munafikin. Obrolan yang kedua tentang keadaan munafikin yang apa yang mereka lakukan itu mengganggu muslimin, mengganggu sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum secara khusus. Hatta irtafa'at aswatuhum, sampai suara mereka itu meninggi. Di sini ada dua ihtimal. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, meningginya suara mereka karena banyaknya sahabah yang hadir. Dan memang kebiasaan bangsa Arab Dan ini mungkin disaksikan oleh beberapa ikhwah yang pernah berangkat umrah atau haji, mendapati orang-orang di kota Mekah secara khusus, bukan di Madinah ya, di kota Mekah secara khusus adalah orang-orang yang suaranya itu tinggi. Dan itu bukan satu aib bagi mereka, karena itu merupakan tabiat dasar yang ada di sisi ahlu Mekah. Kenapa? Karena wilayah kota Mekah itu mayoritasnya adalah pegunungan. Jadi kalau antum saksikan di sana banyak terowongan-terowongan yang dijebol oleh pemerintah Arab Saudi untuk dijadikan jalan, jalan utama, jalan raya, karena pegunungan di sana. Dan orang-orang ketika belum masa seperti masa sekarang, belum canggih seperti zaman sekarang, antara satu gunung dengan pegunungan yang lain tidak akan sampai suaranya kecuali dengan mengangkat suaranya, yartafi'u sawtahum atau yartafi'u aswatahum. Maka ini kebiasaan yang dibawa oleh ahlu Mekah ke kota Al-Madinah ketika mereka berhijrah bersama An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Al-Muhajirin. Irtafa'at aswatuhum, ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, pembahasan yang ada di tengah-tengah mereka adalah pembahasan yang panas, yang ada tuduhan sebahagian sahabah kepada sebahagian, dalam tanda kutip, sahabah yang lainnya, yang mereka tuduh ini hanya berpura-pura di hadapan Nabi, hakikatnya mereka munafik dan yang seterusnya. Mereka ghirah, mereka memiliki sifat cemburu yang luar biasa, tidak mau Nabi sallallahu alaihi wasallam dipermainkan, diberikan sifat al-istihza kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena munafikin ini hakikatnya adalah orang-orang yang mengolok-olok Nabi alaihi salatu wasallam. Hanya saja istihza mereka itu mereka sembunyikan di hadapan Rasul alaihi salatu wasallam, sehingga para sahabah emosi ketika membahas tentang munafikin. Mereka tidak rela Nabi mereka direndahkan kredibilitasnya, Nabi mereka direndahkan martabatnya, harga dirinya, masa diperolok Nabi sallallahu alaihi wasallam, di belakang dijelek-jelekkan, nanti di hadapan Nabi basa-basinya luar biasa kepada Nabi alaihi salatu wasallam, suka menjilat. Maka ini mereka tidak rela Nabi mereka demikian. Ini dua ihtimal, dua kemungkinan yang disebutkan oleh para al-ulama. Washtaddat, ketika itu suasana sangat panas. Fadzakaru Malika ibn Dukhsyum, sampai kepada perbincangan mereka terhadap satu orang munafik, dalam tanda kutip, yang mereka tuduh sebagai munafik, yang bernama Malik ibn Dukhsyum. Wa yarawna anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da'a alaihi, dan mereka, sebahagian dari mereka, sebagian dari sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardhahum, pernah menyaksikan ini perbincangan mereka. Sebagian mereka, aku pernah melihat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan, da'a alaih, mendoakan kejelekan bagi atau untuk Malik ibn Dukhsyum. Menunjukkan apa? Nabi pun mengetahui kalau dia adalah seorang munafik. Yang lainnya lagi tidak, aku tidak pernah menyaksikan hal itu. Malik ibn Dukhsyum adalah seorang muslim yang harus kita hukumi secara zahir. Dia telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Terjadi perdebatan yang agak panas di tengah-tengah sahabah radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Ini baru namanya jidal yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajadilhum billati hi ahsan. Jidal yang tidak tercela. Jidal yang ilmiah, debat yang ilmiah, bukan debat kusir. Debat kusir kan mempertahankan apa yang ada di sisi mereka dari pendapat atau keyakinan atau apapun yang ada di sisi mereka, tidak mau rujuk, tidak mau kembali kepada al-haq. Ini debat yang tercela, dan debat itu memang sesuatu yang tercela di dalam syariat Islam secara umum. Oleh karenanya kita jangan heran apabila para masyayikh kita, para asatidah kita hafizahumullah wa ra'ahum, adalah orang-orang yang tidak ingin berdebat di forum terbuka dengan ha'ula ad-dullal, ha'ula al-mubtadi'ah, ahlul bid'ah wal ahwa. Kenapa? Karena kalau forum terbuka itu diadakan, paling tidaknya yang pertama, debat kusir. Tidak ada sejarahnya atau belum ada sejarahnya di debat forum terbuka itu, seorang rujuk dari keyakinannya, seorang rujuk dari kebid'ahannya, kesyirikannya, enggak ada. Adanya malah memberikan forum kepada mereka, memberikan ruang kepada mereka agar syubhat-syubhat mereka didengarkan oleh kaum muslimin wal'iyadzubillah. Yang aslinya tertutup. Syubhat itu ada di sisi mereka saja. Hadis-hadis yang dhaif yang mereka amalkan ada di sisi mereka saja. Tapi karena ada forum terbuka untuk katanya diskusi ilmiah, debat ilmiah atau apapun namanya, maka kita artinya memberi kesempatan kepada mereka untuk menyuarakan syubhat-syubhat yang ada di sisi mereka. Ini debat yang tercela, yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi diskusi musyawarah seperti apa yang ada, atau dalam tanda kutip debat, yang memang ada di hadapan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para sahabat beliau adalah debat yang dibangun di atas keilmiahan yang aslinya atau yang artinya nanti sahabat Nabi yang menuduh Malik ibn Dukhsyum sebagai seorang munafik ketika mendapatkan hukmul qat'i, ketika mendapatkan keputusan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan, beliau bukan seorang munafik, beliau seorang yang bersyahadat dan yakin dengan syahadatnya. Maka para sahabat yang menuduh Malik ibn Dukhsyum rujuk kembali, bahkan di dalam riwayat lain disebutkan mendatangi Malik dan meminta kehalalannya, meminta maaf kepada Malik ibn Dukhsyum radhiyallahu taala anhu arda. Maka terjadi diskusi di antara mereka, debat di antara mereka, fa asabahu ba'du syai, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya agak mempercepat karena ingin benar-benar menegur apa yang ada di sisi para sahabat dari perbincangan-perbincangan mereka. Malik ibn Dukhsyum, Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, beliau mengatakan tentang biografi singkat dari Malik ibn Dukhsyum. Hakadza dhabatnahu fi riwayatil ula, fi riwayatil ula wa dhabatnahu fi thaniya bi ziyadati ya'in ba'dal kha. Malik ibn Dukhsyum, demikianlah kami memberikan harokat nama beliau, Malik ibn Dukhsyum. Dan dalam keadaan lain atau dalam sisi yang lain, kami menambahkan huruf ya setelah kha. Jadi Dukhaysyum. Ini kata Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Alat tasghir. Wa hakadha huwa fi ma'dhamil usul. Dan begitulah sebahagian ahli sejarah menyebutkan bahwasanya nama beliau adalah Malik ibn Dukhaysyum. Tapi dalam riwayat Imam Muslim ini Malik ibn Dukhsyum. Kemudian Al-Qadhi Iyad juga menyebutkan hal yang sama. Dan Al-Imam Ibn Salah alaihi rahmatullah, seorang ulama ahli hadis di zamannya beliau, menunjukkan bahwasanya yang rajih dalam penyebutan atau pembacaan nama Malik ibn Dukhsyum adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Artinya setelah huruf kha tidak ada huruf ya. Jadi bukan Dukhaysyum, bukan pula Dukhaysyim, akan tetapi Dukhsyum dengan iskan al-kha, dengan sukunnya huruf kha. Ini dijadikan pembahasan oleh mereka, para ulama al-muhaddithin. Kenapa? Mereka teliti. Jangan sampai ternyata riwayat ini keliru. Bukan Malik si Fulan, bukan Malik ibn Dukhaysyum, bukan Malik ibn Dukhsyum. Akhirnya bingung yang mana yang benar. Makanya dibahas oleh para ulama. Dan ini bukan sesuatu hal yang sia-sia, karena mereka adalah orang-orang yang benar-benar meneliti periwayatan-periwayatan yang sampai kepada mereka alaihim rahmatullah. Sedikit penjelasan dalam riwayat Al-Bukhari insyaallah taala terkait tentang Malik ibn Dukhsyum ini kita jelaskan setelah adzanul isya berkumandang. Falyatafaddal al-muadzin. Ikhwati fillahi ra'akumullah. Disebutkan Al-Imam Ibn Abdul Barr alaihi rahmatullah, khilaf yang ada di tengah-tengah para ulama tentang keadaan Malik ibn Dukhsyum radhiyallahu taala anhu arda. Khilaf tersebut yang beliau sebutkan, apakah seorang Malik ibn Dukhsyum pernah menghadiri peperangan, pernah ikut berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Karena ciri khusus dari kaum munafikin, mereka adalah orang-orang yang akan lari apabila jihad disuarakan, apabila jihad diumumkan. Kita akan berjihad, diserukan oleh seorang penyeru, Bilal ibn Rabah atau yang selainnya. Kita akan berjihad di Badr misalkan. Maka orang pertama yang kabur, orang pertama yang lari dari ajakan seruan tersebut adalah mereka, orang munafikin. Sehingga dibahas oleh para ahli sejarah, para ulama secara umum, apakah Malik pernah menyaksikan atau pernah ikut berperang, berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang beliau sebutkan alaihi rahmatullah, walam yakhtalifu, pada hakikatnya para ulama bersepakat, annahu, bahwasanya Malik ibn Dukhsyum syahida badran, beliau ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ghazwat Badr, peperangan Badr di awal-awal keislaman. Wa ma ba'daha minal masyahid, dan peperangan-peperangan setelahnya pun ternyata diikuti, dihadiri oleh Malik ibn Dukhsyum. Wala yasihhu anhun nifaq, dan tidak benar tuduhan sebahagian sahabat bahwasanya beliau adalah seorang munafik. Faqad dhahara min husni islamihi ma yamna'u min attihamihi, karena sungguh telah nampak kebaikan Islam, kejujuran iman yang ada di sisi beliau radhiyallahu taala anhu arda, yang itu semua mencegah tuduhan, membantah tuduhan yang ada di sisi beliau radhiyallahu taala anhu arda. Dan telah kita jelaskan pula pada pertemuan terakhir bagaimana Nabi SAW dengan tegas mempersaksikan ala tarahu qala la ilaha illallah dalam riwayat al-imam Bukhari alaihi rahmatullah, apakah kalian tidak menyaksikan bahwa Malik ibn Dukhsyum, seorang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, yabtaghi biha wajhullahi ta'ala, yang mana Malik ibn Dukhsyum mengucapkan hal tersebut mengharapkan wajah Allah, wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-imam Ibn Hajar alaihi rahmatullah menyebutkan bahwasanya kenapa ada beberapa sahabat Nabi menuduh, memberikan tuhmah, memberikan tuduhan bahwa Malik ibn Dukhsyum adalah seorang munafik. Kata Imam Ibn Hajar alaihi rahmatullah al-hafidh di dalam Al-Fatih jilid yang pertama halaman ke-621, beliau mengatakan an-nifaqu alladhi uttuhima bihi laisa nifaqul kufri. Kemunafikan yang dituduhkan oleh sebahagian sahabah bukanlah kemunafikan yang menyebabkan seorang keluar dari Islam. Kemunafikan terbagi menjadi dua seperti yang kita ketahui. Kemunafikan yang bisa mengeluarkan seorang dari Islam, artinya nifaqul i'tiqadi, memang hatinya enggak beriman sama sekali. Atau mungkin nifaqun amali, nifaq amali yang kaitannya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tanda-tanda kemunafikan, apabila berucap dia senang berdusta, apabila dia berselisih akan menzalimi lawannya, apabila dia berjanji pasti mengingkari. Ini kan nifaq amali. Bukan artinya ketika seorang mengucap sesuatu ucapan lantas berdusta, wah ini kufur. Bukan. Kita bukan orang takfir yang mudah mengkafirkan orang lain. Maka dengan dua jenis dari kemunafikan ini, Malik ibn Dukhsyum dituduh oleh sebahagian sahabah bukan nifak yang pertama, bukan keyakinannya munafik, tapi ada beberapa tanda-tanda kemunafikan di sisi Malik ibn Dukhsyum. Innama ankara sahabatu alaihi, dan sebab kenapa Malik ibn Dukhsyum sampai dituduh sebagai seorang munafik, bahkan riwayat ini menyebutkan sebahagian sahabah menuduh Malik ibn Dukhsyum sebagai pembesar, pentolan dari munafiki. Bukan hanya munafik, bukan hanya pengikut dari munafikin, pentolan besar, pembesarnya dari kalangan munafikin. Tawadduduhu lil munafikin, ini sebabnya. Kenapa? Karena para sahabah ada dari mereka yang menyaksikan bahwa Malik ibn Dukhsyum berbaur bersama mereka, orang-orang munafikin, bergabung bersama mereka. Orang-orang munafikin atau para sahabah, si fulan, si alan, si fulan, si alan. Maka didapati bahwa Malik ibn Dukhsyum pernah bersendagurau, bermanis muka, berbaur dengan mereka para munafikin. Kemudian kata Al-Hafidz Ibn Hajar, وَلَعَلَّ لَهُ عُذْرًا فِي ذَلِكَ, dan kita wajib memberikan uzur kepada Malik ibn Dukhsyum kenapa beliau melakukan hal tersebut. Tidak boleh kita menuduh dengan tuduhan tersebut, karena Nabi SAW telah mempersaksikan kejujuran iman, kejujuran ucapan kalimatul la ilaha illallah dari Malik ibn Dukhsyum. Barangkali beliau melihat bahwasanya ini akan membawa maslahat, ini akan membawa manfaat bagi sebahagian munafikin. Mungkin teman-temannya ada dari kalangan munafikin, jadi beliau ingin mengajak mereka keluar dari kemunafikan tersebut dengan cara yang hikmah, dengan cara yang lembut, atau uzur-uzur yang lainnya. Artinya yang bisa kita ambil pelajaran ada dua. Yang pertama, bercampur bersama orang-orang fasik bisa memberikan kemudharatan pada kita, kalaupun kita tidak melakukan hal tersebut, kefasikan tersebut. Contohnya, contoh kecil, ketika kita bergabung bersama para penjudi waliyadzubillah, kita gak bermain judi, hanya duduk bersama mereka bareng. Tapi jangan disalahkan, mungkin beberapa ikhwah, beberapa dari teman kita, beberapa dari kerabat kita menuduh kamu penjudi. Ya, jangan disalahkan, karena kita yang melakukan sebuah kesalahan. Apa uzur kita? Mau menyampaikan nasihat. Kenapa harus di meja judi penyampaian nasihat tersebut? Ini faedah yang pertama. Maka Malik ibn Dukhsyum ketika bersendagurau, beramah tamah, kemudian bermanis muka dan berbaur bersama orang-orang munafikin, sampailah tuduhan itu kepada beliau. Kalau Malik ibn Dukhsyum enak, direkomendasi oleh Nabi sehingga tuduhan tersebut terangkat. Nah, kalau kita, siapa yang merekomendasi? Kita dituduh sebagai penjudi. Kenapa? Karena perkumpulannya teman-temannya kanan kirinya penjudi semua. Kita dituduh pencuri. Kita dituduh demikian dan demikian. Karena kesalahan pergaulan yang ada di tengah-tengah kita. Ini faedah penting yang bisa kita ambil dari hadis ini. Faedah kedua adalah bagaimana hikmah yang ada di sisi para ulama as-salaf. Di antaranya Imam Ahmad alaihi rahmatullah dan Imam Al-Ajurri. Begitu pula a'immah yang lainnya, a'immah ahli sunnah. Yang dengan tegas mereka menyampaikan, la tujalisu ahlal bida'i. Jangan kalian bermanis muka. Jangan kalian berbaur. Jangan kalian berkumpul bersama mereka ahlul bida'i wa dalal. Kenapa ini tujuannya? Jangan disalahkan apabila ada beberapa pihak yang menuduh kita, kamu orang tabligh, kamu orang sufi, kamu orang qadari, kamu orang jabri, kamu orang mu'tazili, dan yang seterusnya. Kenapa? Karena mungkin teman-teman dekat kita, kanan dan kiri kita adalah semodel ini. Sehingga apa yang dilakukan oleh dakwahnya jamaah tabligh ketika mereka bergabung bermain gitar bersama para pemain gitar, mereka ya ikut di meja judi, mereka mungkin mendampingi orang-orang yang minum khamr dan yang seterusnya dalam rangka berdakwah, tidak bisa dibenarkan. Karena apa yang ada di sisi mereka dari cara atau metode dakwah seperti itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi mengingkari kemungkaran yang ada tidak dengan mendatangi dan bergabung bersama orang-orang fasik tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam menanbi, memperingatkan para sahabat beliau dari perbuatan-perbuatan fasik, perbuatan-perbuatan kemaksiatan, bukan dengan cara bergabung bersama mereka. Ikut main gitar atau ikut bermain musik dan yang selainnya dari metode dakwah haula at-tablighiyun wal iyad billah. Maka ikhwati fillah yarakumullah, hadis ini memberikan pelajaran besar bagi kita bagaimana hikmah dan syariat al-hajr, begitu pula tidak berkumpul, tidak bergabung bersama ahlul bid'ah wal ahwa dalam pergaulan-pergaulan kita, bermanis muka dengan mereka apalagi foto bareng dengan mereka wal iyad billah, adalah syariat yang sesuai dengan apa yang dibawa oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillah, dengan ini kita telah menyelesaikan syarah atau penjelasan secara global dari hadis ini, yang mana singkat cerita Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai dari mengerjakan salatnya dan berbincang atau menegur beberapa sahabat beliau yang sempat menuduh Malik ibn Dukhsyum, dan beliau mengatakan, alaisa yashhadu an la ilaha illallah, bukankah kalian pun menyaksikan bahwa Malik adalah seorang yang bersyahadat la ilaha illallah wa anni rasulullah. Maka mereka mengatakan dengan menjawab, Malik hanya mengucapkan dengan lisannya wahai rasulullah, bukan dengan hatinya. Tapi hal itu diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dia mengucapkan hal tersebut, atau tidak ada seorang pun yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah kemudian dia akan masuk ke dalam an-nar, ketika ucapan tersebut dibarengi, diiringi dengan keyakinan di dalam hatinya, seperti riwayat Al-Imam Al-Bukhari, yabtaghi bidzalika wajhallah, yang diinginkan oleh Malik adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan dari Sahih Al-Imam Muslim dengan masuk kepada bab yang baru, bab yang ke-13 biidznillah taala, dari pembahasan atau nukilan-nukilan hadis yang ada di dalam Sahih Al-Imam Muslim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatim as-shalihat. Selesai kita dari bab yang ke-12, bab yang berkaitan dengan tidak cukupnya ucapan syahadat hanya dengan lisan tapi harus dibarengi dengan keyakinan dalam hati. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada majlis malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tafadzalu ya ra'akumullah.